اللهم ارحمنا بالقرآن. 132 di situ disebutkan apa kata Ibnu Abbas, saya tahu Nabi dan sahabat selesai salat ketika saya mendengar suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seandainya suaranya dalam hati, mana mungkin Ibnu Abbas bisa dengar? Atau seandainya Nabi sendiri, suara orang satu, mana mungkin bisa dengar? Dan itulah suaranya ramai dalam masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dengar Ibnu Abbas di luar masjid. Syekh Utsaimin ditanya, apa kata yang menanya? Ya Fadilat Syekh, maafakum orang bersawut di zikri apa salah? Apa hukum mengangkat suara waktu zikir setelah salat? Apa jawab Syekh Utsaimin? Sunnah. Syekh Utsaimin sunnah. Dalilnya Syekh, dalilnya sama macam dalil yang saya sebut. Diambilnya dari dalil hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian bagaimana dengan ayat yang telah menyebut وَذُكُرْ رَبَّكَ بِنَفْسِكَ, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Tak boleh keluar. وَذُكُرْ رَبَّكَ, sebutlah dirimu بِنَفْسِكَ, dalam dirimu. Tak boleh kuat-kuat. Tak boleh لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ, hanya dalam diri. Ini dijawab oleh Imam As-Suyuti, rahimahullah. Imam Suyuti punya kitab di dunia nanti, Jadul Fikri Bil Jahri Bil Zikri, khusus dia bahas masalah zikir. Pertama kata dia, ayat ini turun di Makkah. Waktu Rabbaka, ya Muhammad, sebutlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Kalau kuat nanti datang Abu Jahal, Abu Lahab, bawa pedang di pancungnya. Kira-kira ketika zikir di masjid Agung di kuat, ada tak Abu Jahal datang lagi? Tidak. Salah. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelum ayat ini? Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Kalau Quran dibacakan, dengar baik-baik, wa ansitu diam. Artinya gabungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya, kalau didengarkan ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Nanti kan mulia, tapi itu tidak ada Quran. Kita harus sholat, tidak salah, zikir kuat-kuat. Dalil yang ketiga, sebagai ulama menyebut bahwa ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad. Waktu Rabbaka, sebutlah Tuhanmu ya Muhammad, binaksika, dalam dirimu. Itu untuk Muhammad, karena dirinya sudah selamat dari was-was. Adapun umatnya itu disuruh kuat untuk mengusir was-was setan. Sedangkan kuat aja setannya tak bekerja perintah. Jadi itu kata Imam Suyuti. Suyuti ini siapa? Imam Suyuti itu bukan imam di kampung saya, Pak Imam. Imam Suyuti itu tafsirnya ada dua biji. Satu Abdul Mansur fi tafsir bil Mansur, satu lagi tafsir Jalalain berdua dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Berapa hafalan hadis Imam Suyuti? Hafiz tumi antain al-hadis, aku hafal 200,000 hadis. Law wajadtu aktsara min dhalika la hafiztuha, kalau aku dapat lebih dari itu aku akan hafalnya. 200,000 hafalannya dia membolehkan zikir jahat. Tahu-tahu ada yang hafal hadis sepuluh itu pun ingat ujung rupa pangkal. Jadi balik kita baca pendapat-pendapat ulama yang berkaitan. Ada tentang zikir ramai-ramai apa dalilnya, halaman 137 dari mulai ayat Quran sampai dalil 138 hadis yang pertama. Nanti Bapak Ibu baca karena kita tidak terjawab. Satu hadis, dua hadis, tiga hadis, empat hadis, lima hadis. Hadis tentang utamaan zikir beramai-ramai, hadis ke-11 halaman 147. Cukuplah 11 hadis. Karena makin banyak nanti, makin tebal buku ini, makin tinggi ongkos cetak.